أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan penuh rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, kami kembali ingin mempersembahkan kehadapan Anda tuntunan menunaikan sholat. Rasul bersabda, perumpamaan sholat yang lima itu adalah seperti sungai yang penuh air mengalir pada pintu salah seorang di antara kamu sekalian, di mana ia mandi lima kali setiap hari dari sungai itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam volume kedua ini akan menerangkan, yang pertama, sholat duhur dan asar, yang kedua, sholat maghrib, isya dan subuh, dan yang ketiga, yang membatalkan sholat. Penyampaian fatwa akan disampaikan oleh ulama sekaligus penyair terkenal Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri atau lebih dikenal dengan Gus Mus. Sedangkan pelajaran akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hoiruzzat TA. Semoga pelajaran dalam kedua ini tetap membawa manfaat bagi kita. Baiklah saudara, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita simak fatwa kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam sholat ada pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, penguasa semesta alam. Jadi di dalam sholat kita akan melihat suatu penghambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara simbolik maupun secara ucapan-ucapan. Kita misalnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka semuanya menjadi kecil termasuk diri kita sendiri. Yang terbesar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sujud, anggota badan kita yang paling tinggi, yang paling atas, kita terjunkan ke bawah, paling bawah. Sementara itu kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Ketika anggota badan kita yang paling atas kita taruh di bawah tanah, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Karena itu sholat merupakan suatu pernyataan penghambaan yang hakiki bagi manusia terhadap Tuhannya. Saudara, fatwa Kiai yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, segera kita mulai pelajaran pertama yang akan mengulas tentang sholat duhur dan asar. Kami persilakan Pak Ustadz untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan astainu bihi ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, pada volume kedua ini, saya akan mengawali pelajaran pertama tentang sholat duhur dan asar. Pembahasan tentang sholat duhur dan asar dijadikan satu pelajaran, karena keduanya sama-sama sholat siang. Sama-sama tidak ada kesunatan membaca dengan keras. Dan kebetulan sama-sama 4 rakaatnya. Yang berbeda hanya menyangkut waktu pelaksanaan serta niat. Waktu sholat duhur ialah mulai tergelincirnya matahari pada siang bolong, hingga bayangan suatu benda lebih panjang dari bendanya. Sedang waktu sholat asar ialah mulai berakhirnya waktu sholat duhur hingga terbenamnya matahari. Nah, sekarang mari kita simak bersama peragaan sholat duhur secara lengkap. Coba perhatikan, mulai dari niat, bacaan-bacaan, hingga gerakan-gerakan yang dilakukan. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم

akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdih. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdih. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbi ighfirli wa rahamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tanya Pak Ustadz. Boleh, silahkan. Kalau misalnya saya melakukan sholat asar, tetapi saya tidak melafalkan niatnya, sholat saya sah apa tidak, Pak Ustadz? Sholat Anda hukumnya sah, selagi masih tetap melakukan niat. Dan letak niat itu di dalam hati. Adapun pelafalan niat, hukumnya hanya sunat. Jika dilakukan, akan memperoleh pahala. Namun, jika ditinggalkan, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Saya juga mau tanya, Pak Ustadz. Silakan. Misalnya pada suatu siang, saya tertidur kira-kira mulai pukul 1 hingga pukul 4 sore. Padahal saya belum melaksanakan sholat duhur. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Begitu bangun, Anda harus tetap melaksanakan sholat duhur. Karena pada prinsipnya beban kewajiban itu tidak akan gugur sebelum dipenuhi. Dan oleh karena sholat duhur tersebut dilakukan tidak pada waktunya sendiri, disebut sholat qadha. Perlu saya ingatkan di sini, meninggalkan sholat hingga melewati batas waktunya adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat. Baru saja kita simak, saudara, pelajaran pertama yang telah membahas tentang sholat duhur dan asar. Kemudian, pelajaran kedua yang akan mengulas sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh segera kita simak. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Saudara, setelah kita perhatikan peragaan sholat maghrib tadi, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini. Pertama, bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum mengawali surat Al-Fatihah, tetap dibaca dengan suara pelan, tidak keras. Kedua, ketika membaca surat Al-Fatihah, lafal Maliki pada rakaat pertama dibaca panjang, Maliki. Sedang pada rakaat kedua dibaca pendek, Maliki. Ketiga, surat-surat selain Al-Fatihah dibaca pada sholat maghrib sebaiknya dipilih dari surat-surat yang pendek, dan juga tetap memperhatikan urutan sebagaimana pada kitab suci Al-Quran. Seperti pada peragaan tadi, pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Jangan dibalik. Selanjutnya, praktek sholat subuh akan diperagakan secara utuh dengan doa kunutnya. Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saudara, selesai sudah peragaan sholat maktubah secara lengkap. Mudah-mudahan bisa dijadikan pegangan dalam pelaksanaan sholat sehari-hari. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Silakan. Bila saya melakukan sholat maghrib di rumah dan surat Al-Fatihah saya baca dengan suara pelan, tidak keras, lalu setelah itu saya langsung rukuk tanpa membaca surat lainnya, itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Boleh-boleh saja. Karena membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras, juga membaca surat lainnya pada rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib, hukumnya sunat, tidak termasuk rukun yang harus dilakukan. Namun sebaiknya tidak usah tergesa-gesa. Diusahakan menunaikan sholat dengan lebih sempurna. Jelas kan? Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Saudara yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran ketiga akan membahas mengenai yang membatalkan sholat. Tapi sebelumnya, Fatwa Kiai akan menyejukkan sanubari Anda melalui untaian kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Saudara, kita simak bersama. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia itu pasti pernah merasakan terkena debu kotor, bahkan kadang-kadang berkelipatan lumpur. Untuk itu, setiap kali kita mencuci badan kita, mandi, cuci muka, kalau tidak badan kita akan kotor. Dan itu kita lakukan untuk badan kita. Padahal kita tahu bahwa kita manusia ini tidak hanya terdiri dari badan, tapi juga jiwa, roh. Pertanyaannya sekarang, kalau setiap hari kita mandi 2 kali, paling tidak itu, untuk membersihkan badan kita dari daki-daki yang melekat dalam tubuh kita. Lalu setiap hari kita juga tidak sepi dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Gimana? Apakah kita membiarkan jiwa, ruh kita tetap kotor dengan menumpuknya kesalahan-kesalahan dan dosa, sementara kita dengan badan kita begitu open membersihkan setiap hari dua kali? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan yang artinya bahwa sholat itu ibaratnya kita punya rumah, di depan kita ada kali yang setiap kali kita mandi lima kali. Orang mandi lima kali itu bersih sekali tentu saja. Nah, salat juga demikian. Salat itu berfungsi untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari segala dosa-dosa. Karena itu jangan lupa salat, jaga. Saudara yang senantiasa mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, untaian kata mutiara dalam fatwa kiai telah dipersembahkan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Segera kita akan ikuti pelajaran ketiga mengambil tema yang membatalkan sholat. Bapak Ustadz dipersilahkan memulai pelajaran ini. Saudara, ibadah sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk, konsentrasi penuh. Tidak boleh melakukan hal-hal lain di luar sholat yang bisa mempengaruhi keabsahannya. Untuk itu, kita awali pelajaran kali ini dengan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu perbuatan yang bila dilakukan di dalam sholat mengakibatkan sholat kita batal atau tidak sah. Hal-hal tersebut meliputi 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Bergerak 3 kali atau lebih secara berturut-turut sekalipun tanpa sengaja. 3. Mengalami hadas kecil, terlebih lagi hadas besar. 4. Terkena najis pada tubuh atau pakaian yang dikenakan sewaktu sholat. 5. Terbukanya aurat kecuali tersingkap oleh angin lalu cepat-cepat ditutup kembali. 6. Berubah niat. Meski berubahnya untuk mengerjakan sholat fardu lain. 7. Membelakangi arah kiblat. 8. Makan dan minum kecuali cuman sedikit serta dilakukan tanpa sengaja. 9. Tertawa dengan mengeluarkan suara. 10. Murtad, yakni keluar dari agama Islam. Dengan mengetahui hal-hal tersebut di atas, kita dapat menunaikan sholat dengan sempurna, yakni dengan melakukan apa yang seharusnya serta sebaiknya kita lakukan dan meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Dalam melaksanakan sholat, ada kalanya seseorang mengalami lepas kontrol, tanpa sengaja melakukan hal yang semestinya tidak boleh dilakukan, namun tidak sampai membatalkan sholat. Nah, dalam keadaan demikian, ia disunatkan melakukan sujud sahwi 2 kali, yang pelaksanaannya sebelum salam. Tata cara sujud sahwi ialah sebagaimana sujud biasa, dan juga diselas-selai duduk di antara keduanya. Hanya saja bacaannya berbeda, yaitu Subhanamal la yanamu wa la yashu. Untuk lebih mudah dipahami, akan saya sampaikan berikut ini, hal-hal yang menyebabkan seseorang disunatkan sujud sahwi, yaitu 1. Meninggalkan sunat ab'ad atau sebagian darinya. Penjelasan tentang sunat ab'ad akan saya sampaikan nanti. 2. Tidak sengaja melakukan sesuatu yang apabila dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat, seperti sengaja memperlama iktidal yang semestinya rukun pendek, atau tanpa sengaja menambah jumlah rakaat. 3. Membaca bacaan wajib atau rukun qauli tidak pada tempatnya, seperti tanpa sengaja membaca surat Al-Fatihah pada waktu duduk tahiyat. 4. Ragu akan jumlah rakaat yang telah dilakukan lalu menambah rakaatnya, namun pada akhirnya sebelum salam menyadari bahwa tambahan tersebut ternyata tidak benar. Adapun macam-macam sunat ab'ad adalah sebagai berikut. 1. Tahiyat awal berikut duduknya. 2. Doa kunut berikut berdirinya. 3. Bacaan sholawat Nabi setelah tahiyat awal serta doa kunut. 4. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyat akhir serta doa kunut. Mau tanya Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Bila mana saya sholat di masjid dan sandal yang sebelumnya saya pakai saya bawa masuk, lalu saya taruh di tempat yang agak jauh di samping saya, kemudian di tengah-tengah sholat saya berencana di dalam hati, kalau misalnya ada orang mau mencuri sandal saya akan langsung membatalkan sholat untuk menangkap pencuri tersebut. Boleh atau tidak Pak Ustadz? Berencana seperti itu tidak diperbolehkan dan sekaligus membatalkan sholat. Jelasnya, begitu ada niat membatalkan sholat untuk keperluan apapun, maka semenjak itu sholatnya batal. Sekalipun niat tersebut belum direalisasikannya. Mau bertanya juga Pak Ustadz, pada saat saya melaksanakan sholat maghrib, tapi seusai rakaat kedua, saya langsung berdiri lagi, lupa melakukan tahiyat awal. Dan sebelum salam, saya tidak melakukan sujud syahwi. Apa sholat saya itu sah, Pak Ustadz? Sholat tersebut masih tetap sah. Karena yang Anda tinggalkan bukan rukun yang wajib dilakukan. Hanya saja kurang sempurna. Karena tahiyat awal yang tidak dilakukan itu termasuk kategori sunat ab'ad. Terlebih lagi, sujud sahwi sebagai gantinya pun tidak dilakukan pula. Dengan demikian, selesai sudah pelajaran dalam volume kedua. Saudara, itulah tadi telah kita pelajari bersama pelajaran ketiga yang membatalkan sholat sekaligus mengakhiri pelajaran pada volume kedua ini. Selanjutnya, rangkaian kata indah akan kita renungkan kembali dari Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri dalam Fatwa Kiai. Saudara, seandainya kita manusia ini seperti sapi, ayam, tidak diberi akal budi, hanya perut saja, tentu kita juga seperti binatang-binatang itu, tidak memerlukan yang lain. Tapi sejak dulu kala, selama manusia masih primitif, ternyata manusia masih membutuhkan lain daripada sekedar untuk memberi makan kepada jasad saja. Terbukti ada orang yang topo, ada orang yang semadi, ada yang membakar kemenyan dan lain sebagainya, karena di dalam dirinya ada sesuatu yang memerlukan makan dan tidak terpenuhi oleh makanan. Nah, di dalam Islam, alhamdulillah, ada sholat, di mana dengan sholat itu kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak bersifat badani, tidak bersifat jasadi, dapat terpenuhi. Banyak sekali kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, orang-orang kaya justru tidak bahagia dalam batin. Tapi kita lihat orang-orang yang katakanlah ukuran cukup tidak, tapi dia begitu tenang, bahagia melihat dunia ini. Karena apa? Karena dia selalu salat, selalu berkomunikasi dengan zat yang memberinya kehidupan, termasuk akal budi. Karena itu, cobalah kalau Anda mengalami sesuatu keresahan dalam kehidupan ini, Anda jaga sholat Anda. Sholat adalah kebutuhan kita sebetulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, fatwa Kiai dari Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri semoga semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum pelajaran pada volume kedua ini berakhir, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya kita telah menyelesaikan pelajaran demi pelajaran pada volume kedua ini. Saya Rokuniyah Hanim, Bapak Kiai Haji Hoiruz Zatea, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri, beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam takzim untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.